Ketika semuanya harus berakhir, hanya dirimu yang jadi satu penerang hatiku. Ketika ku harus pergi jauh tinggalkan cinta kita berdua, bayangmu kan selalu ada dalam hatiku. Pertemukanlah diriku untuk sekali ini saja. Aku hanya ingin melihatnya. Karena ku takkan.